Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ana diminta untuk mengisi kajian ba'da maghrib ini, melanjutkan kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, di mana sebelumnya telah dibacakan dua hadis dalam bab al-wasati bil jar, wasiat yang berkaitan dengan tetangga agar berbuat baik kepada tetangga. Telah dibacakan sebagian syarah dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Telah disebutkan bahwa tetangga itu ada beberapa jenis. Di antaranya tetangga yang juga termasuk kerabat kita. Jadi dia tetangga sekaligus dia kerabat kita. Maka di sini dia ada hak sebagai tetangga yang harus kita penuhi dan hak sebagai kerabat yang harus kita penuhi dengan bersilaturahim. Nah, ada juga tetangga yang bukan kerabat kita, maka dia memiliki hak sebagai tetangga. Dan jika dia muslim, dia memiliki hak muslim yang harus kita penuhi. Dan telah disebutkan dalil-dalilnya. Dan beliau sebutkan wajib kita menghormati kaum muslimin, menghormati harta benda mereka, menghormati dan menjaga kehormatan mereka. Nah, dan terkhusus kerabat yang juga tinggal di dekat kita, menjadi tetangga kita, maka dalil-dalil yang berkaitan dengan silaturahmi telah kita kaji bersama. Kemudian kata beliau, ya, bahwa di antara berbuat baik kepada tetangga itu caranya dengan tidak mengganggu tetangga. Nah, jadi ketika kita berusaha tidak mengganggu tetangga yang sedang istirahat, yang sedang melakukan aktivitasnya, kita tidak mengganggunya dengan cara apapun, baik dengan suara yang mengganggunya atau asap yang mengganggunya atau air dari rumah kita yang bisa mengganggu rumahnya dan berbagai macam bentuk gangguan lainnya, kita tahan, kita berusaha tidak mengganggu sama sekali tetangga kita, maka ini kata beliau, kata Asy-Syaikh Zaid, adalah bentuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, bisa juga berbuat tetangga itu dengan mengucapkan ucapan yang baik kepada tetangga sesuai dengan kemampuan. Apa yang bisa kita berikan kepada tetangga, maka itu amal yang sangat besar, ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga berbuat baik kepada tetangga itu dengan mengajarkan ilmu agama. Dan kata beliau, bisa juga dengan menanyakan kabarnya, dengan melembutkan ucapan dan memperbagus interaksi kepada tetangga. Maka kata beliau, fasya'nul jiwar azim. Hak tetangga itu sangat besar. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang telah berlalu, Malaikat Jibril terus menerus berwasiat kepada Nabi SAW sampai-sampai kata Nabi SAW, "Zanantu annahu sayuwarrisuhu." Sampai-sampai aku mengira Malaikat Jibril akan memberikan hak waris kepada tetangga, ya, seperti ahli waris lainnya. Disebabkan karena Jibril terus berwasiat kepada Nabi SAW agar berbuat baik kepada tetangga. Maka kata beliau, "Wakam min ajrin fil ihsani fil jiwar." Betapa banyaknya pahala dengan berbuat baik kepada tetangga. Dan beliau sebutkan definisi tetangga. Tetangga itu adalah al-mujawir al-mulasiqulaka walau min ba'idin qalilan. Tetangga itu orang yang tinggal bersebelahan, berdekatan denganmu, berdampingan denganmu, walaupun agak jauh. Bahkan kata beliau, orang-orang yang berada dalam satu wilayah, satu desa, ya, satu hai, ya, maka dikatakan tetangga semuanya. Maka kata beliau, jika ada desa yang kecil, al-qaryatus saghirah, maka ahluha kulluha jiran, ya, seluruh penduduknya itu adalah tetangga. Walaisal murad bil jar man kana babuhu inda babika, bukan makna dari tetangga itu hanya orang yang tinggal di sebelah pintu rumahmu, bukan hanya yang berhadapan dengan rumahmu atau sebelah kanan kiri rumahmu, tapi tetangga itu lebih luas. Satu desa kecil pun termasuk dikatakan tetangga. Maka kata beliau, kita harus berusaha menghormati tetangga, jangan mengganggu mereka, terus berbuat baik kepada tetangga sesuai kemampuan masing-masing. Karena berbeda-beda kemampuan orang. Yang paling bisa dilakukan oleh setiap orang apa? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu tetangga. Nanti akan disebutkan hadis-hadis yang lain, ya, dalam bab yang berkaitan dengan tetangga ini, yang nanti akan kita lihat betapa besar hak tetangga itu. Betapa besar hak tetangga itu. Karena bab-bab yang berkaitan dengan tetangga ini sangat banyak. Nanti akan disebutkan satu persatu insyaallah. Kemudian telah disebutkan juga di dalam hadis yang telah kita bacakan, ya, ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati tamu. Dan beliau sebutkan tamu itu, ya, definisinya adalah orang yang singgah ke rumahmu atau hanya lewat, atau memang benar-benar datang ke rumahmu, sudah janjian untuk menginap, semuanya dikatakan tamu. Yang sebentar singgah ataupun yang bermalam, semuanya tamu. Maka wajib untuk menghormati tamu sesuai dengan kemampuan, dengan memberikan makanan, minuman, tempat tinggal sementara sesuai kemampuan. Kata Asy-Syazid, sesuai kemampuan masing-masing. Bahkan kata Asy-Syazid, "Wa kam lahu minal ajri," betapa besar pahala jika seorang menghormati tamu. Dan fadzalika min alamatil iman wa min sifatil akhyar. Menghormati tamu termasuk tanda keimanan seseorang. Dan termasuk sifat-sifat orang-orang yang baik. Kemudian telah disebutkan juga faedah yang diambil dari dua hadis yang disebutkan dalam bab ini. Hasungan untuk bersemangat berkata dengan perkataan yang baik. Dan Ucapan yang paling baik adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling besar, paling agung adalah membaca Al-Qur'an. Membaca kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang dibaca oleh setiap insan akan diberikan satu hasanah, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, jika engkau membaca satu surat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala yang sangat besar yang tidak bisa engkau hitung. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Wal aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harf, wal lam harf, wa mim harf. Akan tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, kebaikan yang besar. Jika kita menghadirkan ini ketika murajaah Al-Qur'an, bukan sekadar menjadi rutinitas, kita yakin apa yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, jika dilakukan dengan ikhlas, maka itu semua akan kita lihat di hari kiamat nanti. Nah, pahalanya, kebaikannya, dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau bertaubat, beristighfar, astaghfirullah. Ini semua adalah amal-amal saleh. Naam. Dan sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahf, kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al baqiyatus shalihat, amal-amal saleh, dan di antaranya dengan berzikir, lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik menjadi harapan seorang hamba. Maka kata Asy-Syaikh, semua amal saleh itu termasuk al-baqiyatus salihat. Dan di antara amal saleh yang berkaitan dengan lisan, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan zikir ini sangat banyak. Bisa kita lihat dalam kitab-kitab azkar karya An-Nawawi atau kitab-kitab azkar lainnya. Setiap zikir ada keutamaan masing-masing. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, ringan di lisan tapi berat timbangan di akhirat. Nah, itu akan benar-benar kita dapatkan di akhir kiamat nanti. Tapi banyak manusia melalaikannya. Amalan yang ringan tapi besar pahalanya ini. Setiap zikir yang lainnya, la haula wala quwata illa billah, atau zikir yang lainnya, itu keutamanya sangat besar ya, terutama zikir pagi dan sore. Nah, banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis ya. Dijaga ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin. Nah, ketika membaca ayat kursi ya, dan zikir-zikir lainnya yang masing-masing memiliki keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan faedah yang sangat penting pula untuk kita ingatkan, di antara bentuk berzikir, jadi zikir itu bentuknya macam-macam. Dari membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertakbir. Dan di antara bentuk zikir adalah membaca kitab-kitab ilmu agama. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita ini sedang berzikir. Karena dalam kitab-kitab ilmu syar'i itu disebutkan Al-Qur'an, hadis, kita akan bertambah keimanannya. Terkadang ketika seorang menghadiri majelis ilmu, dia mau bertaubat baik dari syubhat atau syahwat, sebagaimana dalam kisah-kisah yang ma'ruf. Di antaranya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ketika salah seorang yang berpemikiran khawarij, rihlah ke Madinah, kota Nabi. Kemudian, kita ketahui ya, di Masjid Nabawi sampai sekarang, banyak halaqah-halaqah ilmu dari dulu sampai sekarang. Karena kota Madinah adalah sumber ilmu agama. Di sana Nabi Muhammad SAW menyebarkan ilmu agama, Al-Quran dan Hadis. Ketika orang ini melewati halaqah, seorang alim, disebutkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu, ketika sudah diazab di neraka, dia akan dikeluarkan dan dimasukkan dalam surga. Maka orang khawarij ini, dia yang baru mendengarkan dalil ini, dia mendapat hidayah. Dia bertaubat dari pemikiran khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini bentuk atau faedah ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Bisa bertaubat kita dari syubhat ataupun dari syahwat. Akan bertambah keimanan dan bisa menambah ilmu yang itu berkaitan dengan amal-amal kita. Maka beliau sebutkan membaca kitab-kitab akidah yang menyebutkan akidah yang benar dan disebutkan bantahan-bantahan kepada akidah-akidah yang menyimpang. Ini termasuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara akidah ini sangat penting untuk diulang-ulangi. Tidak ada satupun dari ulama yang menyatakan merasa cukup dari mempelajari akidah atau tauhid. Karena perkara tauhid ini perkara yang berkaitan dengan surga atau neraka. Ketika seorang tauhidnya atau akidahnya salah, menyimpang, bisa saja dia kekal di dalam neraka, wal-iyazubillah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi ini jamin masuk surga, beliau terus khawatir dengan tauhidnya dan tauhid keturunannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Beliau tetap berdoa, khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Dengan mempelajari ilmu agama, akan mengetahui amal-amal saja yang pahalanya banyak, akan tahu apa saja amal-amal yang bisa membinasakan pelakunya, memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Maka itu semua baik untuk mendapatkan pahala dengan cara membaca kitab-kitab ilmu agama, mendengarkan ilmu agama. Begitu juga faedah yang sangat penting. Kata Asy'ad Zaid, begitu juga mempelajari wasilah atau ilmu alat yang dengannya kita bisa mempelajari, memahami ilmu syar'i. Dengan membaca kitab-kitab bahasa Arab, nahwu, sharaf, dengan niat agar bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mempelajari kandungannya, maka ini juga termasuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ilmu alat, ilmu ghayat, fiqih, akidah, dan yang lainnya, itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah kita meremehkan ilmu alat. Kalau niatnya benar untuk memahami Al-Quran, hadis, dan kalam para ulama, maka ini termasuk bentuk zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Asy'ad Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Dan kita lanjutkan. perkataan Asy'ad Zaid, wa a'jabani fi hadzal mawdhi'i ma yali fa usbituhu huna. Kata beliau, yang membuatku takjub dalam pembahasan ini, apa yang akan aku sebutkan di sini. Beliau akan menyebutkan satu hadis yang mungkin kita baru mendengarkannya. Nah, keutamaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata beliau, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, beliau sebutkan riwayatnya, sebagian riwayatnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha kana afdal min mi'ati badanah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yakni ketika membaca zikir pagi dan sore, kana afdal min mi'ati badanah. Yang demikian itu lebih baik, kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari 100 badanah, 100 unta atau sapi betina. Wa man qala alhamdulillah mi'ata marra qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha kana afdala min mi'ati faras yahmilu 'alaiha fi sabilillah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yakni ketika waktu membaca zikir pagi dan sore, yang demikian itu lebih baik daripada 100 kuda yang dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala Allahu akbar mi'ata marra qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha kana afdhal min 'itqi mi'ati raqabah. Barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka yang demikian itu lebih baik, lebih afdal dari membebaskan 100 budak. Wa man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha lam yaji' yaumal qiyamati ahadun bi'amalin afdal min amalihi illa man qala mithla qawlihi aw zada 'alaihi. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ketika sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka pada hari kiamat nanti tidak ada satu pun yang datang pada hari kiamat nanti membawa suatu amalan yang lebih afdol dari amalan orang yang mengucapkan ini 100 kali, kecuali orang yang mengucapkan zikir ini yang semisal ya, atau lebih dari itu ya. Nah, hadis yang terkadang mungkin baru kita dengar ya, dihasankan oleh Asy-Syalbani, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin, dan dihasankan oleh Asy-Syalbani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib ya, bukan dari kitab Kutubus Sittah. Nah, sehingga mungkin jarang kita dengarkan, tapi ini hadis yang hasan yang jika kita amalkan sungguh luar biasa. Membaca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ketika zikir pagi dan sore, keutamanya sebagaimana telah disebutkan. Maka kata Asy-Syaikh Zaid melanjutkan, Fa illam tatamakkan minal iktsari min dzalik fa 'alaika an taskuta. Jika engkau tidak mampu memperbanyak zikir yang telah disebutkan, jika engkau tidak mampu, ya, benar-benar tidak mampu, ya, maka kata beliau, wajib engkau diam. Tidak bisa baca Quran misalnya, dengan uzur-uzur tentunya, tidak bisa berzikir, yang keutamaan sangat banyak tadi. Maka tugasmu adalah diam. Tahbisu lisanaka, engkau menahan lisanmu. Wala yajuzu laka an tursilahu fi syarrin kal kalamil badhi. Tidak boleh engkau melepaskan lisanmu pada sesuatu yang jelek, seperti ucapan kotor yang tidak senonoh, wasab menghina orang lain, wasyatam mencaci orang lain, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa a'dhamu minhu al-ghibatu wan namimah, dan ucapan yang paling jelek adalah menggibai orang lain. Nah, menggibai orang lain, kata beliau, ucapan yang paling jelek. Nah, sepakat ulama, ini dosa besar ghibah itu. Dalilnya dalam Al-Quran sangat jelas, seperti makan daging saudara kita hidup-hidup. Memakan daging mayat saudara kita. Maka tentunya kita tidak mau. Dan ghibah definisinya sangat jelas, zikru ahaka bima yakrah, menyebut kekurangan saudaramu yang dia benci untuk disebutkan ketika dia tidak ada. Nah, walaupun terkadang ini dianggap remeh, tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa tahu, ya. Jika kita melakukan dosa ini sembunyi-sembunyi misalnya, maka Allah akan balas, ya. Allah akan beri dia balasan, ya. Allah catat ini sebagai dosa besar, sehingga kita harus hati-hati. Hendaknya kita itu jangan menyibukkan dengan urusan orang lain, cacat orang lain. Sibukkan dengan diri kita sendiri. Kita juga banyak kekurangan. Banyak sekali kekurangan. Ngapain kita ngomongin orang lain seakan-akan kita paling sempurna? Waliyazubillah. Dan biasanya orang yang menggibah orang lain itu, dia itu terjangkiti penyakit ujub. Merasa paling pintar, paling soleh, paling di antara yang lainnya. Sehingga dia menjelekkan orang lain. Kalau dia benar rasa, ya, bahwa dia itu tidak ada yang menjamin dia masuk surga, dia banyak kekurangan yang tidak diketahui oleh saudaranya, mestinya dia tidak menghina, menggibah orang lain. Ya. Dirinya saja banyak kekurangan. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa ghibah itu dosa besar. Ngomongin rumah tangga orang lain, ngomongin kekurangan orang lain. Maka penting kita saling menasihati dalam masalah ghibah ini. Tapi bukan berarti ketika kita menjelaskan bahaya dosa besar ghibah ini, kita meremehkan perkara mentahdzir pelaku-pelaku kebid'ahan, dosa-dosa, ya, pelaku dosa-dosa besar yang membahayakan keluarga kita, diri kita. Dan ma'ruf, ya, 6 perkara yang dikecualikan dalam ghibah ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan oleh Asy-Syarabi dalam kitabnya Naqdur Rijal dan yang lainnya. Berikutnya wan-namimah, ucapan yang paling jelek berikutnya adalah an-namimah, mengadu domba. Terkadang ini juga disepelekan. Mungkin dia tidak tahu hukumnya, atau dia belum terlalu memahami definisi namimah, sehingga dia menganggap ini remeh. Ya, namimah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ada seorang yang menggibai, ya. mengibai orang lain. Lalu orang yang mendengar ghibah ini, dia nukilkan kepada orang yang digibai, sehingga bertengkarlah antara fulan dan alan, karena dia nukilkan. Ya. Ada A, ya, menjelekkan, menggibai, menghina B, ya, menghina B atau menggibai B. Lalu ada C, tahu, ya. Nah, di A ini menggibai B, maka dia nukilkan kalam A ini kepada B yang sedang digibai, sehingga B marah. Nah, ini kalau dua orang, bagaimana kalau dua negara bisa terjadi peperangan, dua kabilah akan terjadi pertumpahan darah, waliyazubillah, sangat besar bahaya namimah ini. Dan kebanyakan pertikaian, pertengkaran, perselisihan itu namimah. Ada orang-orang yang menukilkan, merekam dan sebagainya, menyebar. Nah, sebagai orang yang biasa, ya, sebagai manusia biasa, tentunya akan marah, ya, orang yang digibai, yang dicela, illa marahimahullah. Maka sangat bahaya namimah ini, menukilkan. Dia itu kerjanya menukilkan, ya, namimah ini, menukilkan kalam A kepada B yang sedang digibai, terjadi pertengkaran, perselisihan dan seterusnya. Nah, baik itu dalam rumah tangga, ada orang yang menggibai, misalnya ada dalam suatu komunitas misalnya saling bertetanggaan, ya. Nah, manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, harusnya dinasihati. Kalau orang mendengar seorang sedang menggibah, jangan dia nukilkan kepada yang digibah. Seharusnya dia nasihati, jangan menggibah gitu, jangan mencela. Itu seharusnya. Bukannya dia menukilkan, ya. Ada seorang tetangga menggibahi tetangganya. Lalu yang mendengar ghibah ini dia nukilkan, ya, terjadi pertengkaran, ya, sama tetangga. Seharusnya kita benar-benar memahami namimah ini, hakikat namimah ini. Dengan tidak melakukan namimah, maka akan menjadi harmonis hubungan dalam bertetangga, dalam berteman dan seterusnya. Intinya, kalau tidak bisa berkata dengan ucapan yang baik, diam. Nah, karena manusia itu jika sembarangan tidak memikirkan ucapannya, ia terjatuh pada ghibah, namimah, mengejek, mencela orang lain. Wa qaulu zur, ya, ucapan batil, dusta, wal kadzib, ya, bohong. Wa ta'arud li a'radil muslimin wal muslimat, menyinggung kehormatan kaum muslimin dan muslimat. Ini ucapan-ucapan yang jelek. Nah, dan sebagaimana yang sering kita dengarkan, sering diulang-ulangi, termasuk kezaliman kepada orang lain itu merusak kehormatan orang lain. Nah, termasuk dalam ghibah, dibahas oleh para ulama, bagaimana taubat orang yang menggibahi orang lain. Dijelaskan bagaimana harus taubat dia. Tidak cukup hanya astagfirullah, karena ini berkaitan dengan orang lain. Nah, dia harus minta maaf, ya, sebagaimana sebagian kata para ulama, atau menyebutkan kebaikan-kebaikannya pada tempat yang dia menggibahi orang lain itu. Nah, karena ini berkaitan dengan orang lain, menzalimi orang lain, kehormatan orang lain, harus minta maaf, minta kerelaan orang yang digibahi, yang dicela. Jika tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di pengadilan akhirat nanti. Nah, karena hak-hak manusia itu tidak gugur kalau tidak diikhlaskan, tidak direlakan orang yang dizalimi. Sebagaimana dalam hadis muflis, ya. Di akhirat nanti akan diambil kebaikan orang yang menzalimi, diberikan kepada orang yang terzalimi. Jika tidak ada kebaikan lagi, dosa orang yang terzalimi diberikan kepada yang menzalimi. Nah, begitu juga menzalimi harta, fisik orang lain, itu tidak bisa begitu saja selesai jika orang meninggal. Akan diselesaikan di akhirat nanti. Seandainya di pengadilan dunia, orang yang menzalimi itu menang di pengadilan dunia, maka di pengadilan akhirat nanti akan diselesaikan oleh Allah. Allah Maha mengetahui, akan dikisos, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Idza waqa'a lisan fi mithli hadhil umur ahlaka sahibahu wa auradahu fi syarril mawarid. Jika seorang melakukan atau berucap dengan ucapan yang telah disebutkan tadi, ghiba, namimah, dusta, merusak kehormatan orang lain, maka itu akan membinasakan pelakunya dan membawa dia kepada tempat yang jelek, akan memasukkan dia ke dalam neraka waliyadz billah. Waqad arafa as-salafu syarral lisan fa kana ba'dhum bal aktsaruhum fi ahdi as-sahabatil kiram yumsiku bilisanihi wa yaqul hadzal ladzi awradani al-mawarida. Para as-salafus salih dulu telah mengetahui kejelekan lisan ini, sehingga sebagian salaf, bahkan mayoritas salafus salih dulu di masa para sahabat yang mulia, mereka, sebagian mereka memegang lisannya sambil mengatakan hadzal ladzi awradani al-mawarid, lisan ini yang telah membawaku kepada posisi yang jelek di dunia dan di akhirat, karena lisan dia dimusuhi, karena lisan dia disiksa dan seterusnya. Dan di akhirat tentunya jika menzalimi dengan lisan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni syarrul mawarid, lisan ini yang membawaku kepada posisi yang jelek di dunia dan di akhirat. Wa yaqulu ba'dhum, sebagian salaf lainnya mengatakan, ma min syai'in ahaqqu bisijni minal lisan, tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk dipenjara dibandingkan dengan lisan. Maka kata Asy-Syazid menjelaskan perkataan salaf ini, wasijnuhu antaskuta 'anil kalamil ladzi la khaira fi, memenjarakan lisan itu dengan engkau diam. Tugas kita cuma diam. Kalau tahu itu jelek, diam. Kita diam dari ucapan-ucapan yang tidak ada kebaikan padanya. Tapi kalau itu baik, berzikir, mengajak orang lain kepada kebaikan, dan kita tahu ya faedah berdakwah, setiap orang yang mengikuti kita, kita akan mendapatkan pahalanya. Dengan sebab kita, orang lain mendapatkan hidayah. Membahagiakan orang lain dengan ucapan kita, menghibur orang lain. Kalau kita tahu itu benar-benar baik, kita lakukan. Tapi kalau tahu itu jelek, dan kita semua telah mengetahui ucapan-ucapan yang jelek itu apa saja, karena kita berada di pondok, sering kita mendengar nasihat para asatidzah yang menginginkan kebaikan, nasihat agar menjaga lisan. Karena kalau kita suka mencela, merendahkan orang lain, itu tanda kejelekan kalbu kita. Ima kita ada ujub, merasa kita itu paling besar, atau ada hasad di kalbu kita, tidak senang saudara kita lebih dari kita. Lisan itu yang mencerminkan kalbu kita. Wa faidatuhu wa samaratuhu an tutliqal lisana fi kulli ma ya'udhu alaika bin naf'i. Manfaat dan hasil. Ketika kita menjaga lisan kita, memenjarakan lisan kita kecuali pada perkara yang baik, maka kita tidak akan berbicara, melepaskan lisan kita kecuali pada perkara-perkara yang membawa manfaat kepada kita. Min anwa'i dzikri wa irsyadil muslimin wa nushhi lahum wa sulhi bainahum. Kita berucap dengan ucapan yang baik seperti berzikir, membimbing kaum muslimin kepada kebaikan, menasihati kaum muslimin, mendamaikan antar kaum muslimin, memberi kebaikan kepada kaum muslimin bil qaulil hasan, dengan ucapan yang baik. Nah, karena ucapan itu sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, terkadang kita tidak menduga kita berucap pada ucapan yang baik, tapi ternyata orang-orang menjadi baik dengan ucapan kita. Contohnya sangat banyak, seperti kisahnya Al-Imam Al-Bukhari. Nah, yang menyebabkan beliau menulis Sahih Al-Bukhari itu perkataan gurunya, kalau enggak salah Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, ya. Nah, ketika guru Imam Bukhari mengatakan, seandainya ya ada orang yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam satu kitab. Nah, ucapan yang seperti ini, yang semalam dengan ini, mendorong, menghasung Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari. Karena belum ada saat itu yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam satu kitab. Nah, begitu juga Al-Imam Zahabi sebelum menjadi imam. Nah, pada suatu saat ada ahli hadis melihat tulisan Imam Az-Zahabi, ya. Maka ahli hadis mengatakan, tulisanmu ini tulisan seperti tulisan ahli hadis, ya. Dengan ucapan itu ternyata bisa mendorong Imam Zahabi semangat belajar. Dan seterusnya banyak kisah-kisah yang lain. Terkadang ucapan seorang guru, musyrif, teman bisa menyadarkan orang-orang yang terjatuh pada maksiat, pada kesalahan. Nah, sebaliknya, kalau lisan kita itu kita lepaskan begitu saja pada kejelekan, sebagaimana dalam hadis yang sahih, bisa menjerumuskan kita ke neraka jahannam waliyazubillah. Nah, kita tidak menduga ternyata ucapan bisa memasukkan seorang itu kepada neraka jahannam. Qul dzalika min a'malil lisanil jalilah, semua itu berzikir, menasihati kaum muslimin dan yang lainnya termasuk amal lisan yang paling mulia. Fa arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila qul dzalika kama sami'na fi hadzainil haditsain alladzaini tahaddatsu 'an syai'in min fawaidihima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya untuk melakukan ucapan-ucapan yang baik tadi yang telah disebutkan, yang telah kita dengarkan dalam dua hadis dalam bab ini. Yang kata Asy-Syazid, telah aku jelaskan sebagian faedahnya. Maka beliau tutup penjelasan beliau sangat panjang ini, as'alullaha azza wa jalla an yataqabbala minna jami'an shaliha a'malina. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal-amal saleh kita semua, wa an yusamihana fi ma faratna fihi falam na'malhu, dan semoga Allah mengampuni apa saja yang kita lalaikan dari amal-amal saleh sehingga tidak kita amalkan, au qassarna fihi falam nuwaffihi haqqahu, dan semoga Allah mengampuni kelalaian kita sehingga kita tidak bisa menyempurnakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.